كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bertemu di kajian kitab kita. Dan sebelumnya alhamdulillah kita sudah menamatkan kitab Kasyu Syubhat, dan tentunya kitab yang sudah kita tamat bukanlah lewat begitu saja, tapi ada usaha dari kita semuanya untuk berusaha untuk murojaah agar tidak terlupa dari masail-masail yang telah dipaparkan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah dalam kitab tersebut, dan terlebih banyak syubhat-syubhat yang beliau lontarkan dalam kitab tersebut, dan bantahannya itu sering terdengar dari orang-orang yang mereka mengajak semua muslimin untuk berbuat kesyirikan kepada Allah dengan dalil-dalil yang hakikatnya adalah dalil yang sangat lemah mereka gunakan. Dan tentunya itu akan mudah bagi kita untuk memahami dan menyikapinya ketika kita memahami dari apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas kitab selanjutnya yang mungkin sudah disampaikan dan diumumkan, yaitu kitab Madarikun Nazar, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani. Dan di luar pembahasan, ya, mu'alif mungkin terjadi pembicaraan di luar sana tentang mu'alif kul kitab, tetapi kitab ini telah diberikan rekomendasi oleh Syekh Al-Bani dan juga telah diberikan rekomendasi oleh Syekh Abdul Musin Al-Abad hafizahum rahimahumullahu ta'ala wa hafizullah, ya, sehingga kita sebagai seorang penuntut ilmu ya yakin dan lebih tenang untuk membaca buku-buku dan kitab-kitab yang telah direkomendasi oleh para ulama kita, agar kita tidak salah dalam memilih dan tidak salah untuk mengambil ilmu. Baik. Di mukaddimah ini beliau hafizahullah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim tamhidun innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من قدمة sudah kita fahami semuanya. Baik, kita lanjut. Saya ngartikan ya. Amma ba'du. Faqad manna Allahu ta'ala ala ummati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam بإكمال دينها وإتمام نعمته عليها ورضاه عنها بالإسلام الذي لا يقبل منه دينا سواه. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما بعد setelah beliau menyebutkan مقدمه dalam kitab beliau, beliau mengatakan أما بعد adapun setelahnya فقد من الله. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyempurnakan agama dan menyempurnakan nikmat Allah untuk mereka, dan juga Allah telah ridha Islam sebagai agama yang mana la yaqbalu minha, yang tidak akan diterima agama apapun selain daripada agama Islam. Allah menyebutkan nikmat ini dalam Al-Qur'an, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah menyempurnakan pula nikmatku untuk kalian, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Antariq ibn Shihab qala ja'a rajulun minal yahud ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala faqala ya amiral mu'minin innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law alayna ma'ashara al-yahud nazalat latakhatna dhalika al-yawma idan. قال وأي آية؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله، نعم، عشية عرفة في يوم الجمعة. رواه أحمد وبخاري ومسلم. طيب، disebutkan dari Tariq bin Shihab radhiyallahu taala anhu, datang seorang laki-laki dari kalangan Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Perhatikan ayyuhal hadirun wal hadirat, yang dimuliakan oleh Allah. Dalam ilmu hadis itu ada dikenal dengan mubham, ada yang disebut dengan majhul. Taib. Nah, di sini disebutkan an rajulin, seorang laki-laki. Nah, siapa laki-laki di sini? Penyebutan seorang laki-laki di sini tidaklah memudaratkan hadis. Ya, tidak memudaratkan hadis. Tetapi yang inti yang ingin kita bahas adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa laki-laki yang bertanya kepada Umar dari kalangan Yahudi yang tidak diketahui misal namanya, itu tidak memudaratkan hadis, kecuali kalau seandainya kita mendapatkan dalam sebuah sanad hadis, ya misalnya disebutkan qala al-Imam Bukhari rahimahullah qala haddatsana Abdullah bin Yusuf at-Tirmidzi an rajulin. Kalau haddatsana Ibnu Umar, haddatsana Nafi an Ibnu Umar. Nah, ini memudaratkan hadis. Siapa laki-laki yang meriwayatkan hadis ini? Tetapi adapun dalam sebuah kisah disebutkan seorang laki-laki yang tidak diketahui siapa nama laki-laki tersebut, maka tidak memudaratkan hadis sama sekali. Faqala. Kemudian seorang Yahudi ini berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kalian membaca sebuah ayat dalam kitab kalian. Kalau seandainya kitab tersebut ya datang kepada kami orang-orang Yahudi, maka niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya." Baik. Qala ayu ayatin? Kemudian kata Umar bin Khattab, "Ayat apa yang kau maksudkan?" Kemudian mereka orang Yahudi, anak laki-laki Yahudi ini berkata, "Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Jadi ayat ini, para hadirin dan hadirat, membuat cemburu orang-orang Yahudi. Ya, dan mereka kalau seandainya ayat ini turun kepada mereka, akan mereka jadikan sebagai hari raya. Kenapa? Karena Allah telah menyempurnakan agama Islam. Allah ridha Islam sebagai agama yang hanya diterima. Ini sebuah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu, jangan sampai nikmat yang besar ini, para hadirin dan hadirat yang Allah jadikan untuk kita, kemudian orang yang mengaku Islam menjadi aneh, ya, mengatakan ada agama selain dari agama Islam yang juga agama itu benar. Baik. Adapun kalimat, para hadirin dan hadirat, ya, semua setiap agama mengajarkan kebaikan. Perhatikan baik-baik. Ya, semua agama mengajarkan kebaikan. Baik, sebagaimana kita ketahui dari pembahasan para ulama kita, bahwasanya takfir muayyan itu ada istilahnya al-alfad. Lafaz-lafaz yang diutarakan, lafaz-lafaz yang diucapkan. Baik. Nah, kita harus memahami apa maksud daripada ucapan yang dia ucapkan tersebut. Agama mengajarkan kebaikan. Kalau seandainya dia maksudkan bahwasanya dalam agama selain agama Islam, ya, mengajarkan untuk tidak mencuri, mengajarkan untuk tidak membunuh, mengajarkan untuk tidak mendzalimi orang dari sisi ajarannya. Apakah orang Nasrani dalam agama mereka mengajarkan demikian? Apakah orang Yahudi dalam agama mereka mengajarkan demikian? Hah? Kalau seandainya seseorang atau kalau seandainya agama Yahudi dan Nasrani demikian ajarannya mereka, faham? Apakah kemudian salah ada orang yang mengatakan agama Nasrani mengajarkan kebaikan, agama Yahudi mengajarkan kebaikan? Kalau seandainya yang dia maksudkan mengajarkan kebaikan dari bab ini, apakah kita katakan orang tersebut keluar dari Islam? Hah? Kecuali kalau seandainya dia mengatakan semua agama sama. Iya, Islam agama yang benar, Yahudi agama yang benar, Nasrani agama yang benar. Iya, maka ini ada arah yang dia itu menyamakan semua agama. Tetapi ketika dia mengatakan bahwasannya setiap agama mengajarkan kebaikan, dan yang dia maksudkan kebaikan adalah tidak membunuh orang, tidak menzalimi orang, dan lain sebagainya. Dan hakikatnya, kenyataannya demikian. Bisa difahami? Ya, Yahudi dan Nasrani mengajarkan kebaikan untuk tidak mencuri, dan lain sebagainya. Namun kebaikan yang ada pada diri mereka ini semuanya, ya tetap tidaklah dikatakan baik kalau mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Bisa difahami para hadirin? Jadi kali dalam masalah takfir saya tegaskan kembali, takfir muayyan ada alfaz yang terucap dari mulut seseorang. Apa yang diinginkan dari ucapannya tersebut? Ya, ketika seseorang itu dalam keadaan muslim, maka dia tidak dikeluarkan dari keislaman kecuali dengan keyakinan. Baik. Nah, keyakinan tersebut tidak bisa dikeluarkan dikarenakan dzon, prasangka. Iya, keyakinan tidak bisa menjadi runtuh dikarenakan ada kalimat-kalimat yang bersayang. Ya, sebagaimana kita meyakini kaidah dalam ilmu fikih, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa menghilangkan dengan keraguan. Jadi dia harus dengan keyakinan yang semisalnya. Ketika dia seorang muslim, Anda yakin dia seorang muslim, maka keluar dia daripada Islam juga dengan keyakinan. Bisa difahami di sini? Jadi ini di antara hal-hal yang perlu untuk difahami. Ada namanya alfaz. Apa maksud daripada ucapan yang dia utarakan tersebut? Baik. Kemudian disebutkan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Qala Umar, wallahi. Demi Allah, inni la a'lamu al-yawm, sesungguhnya aku mengetahui hari di mana turunnya ayat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga mengetahui wasa'ah, ya, waktu di mana turunnya ayat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika di hari Arafah pada hari Jumat. Hari Arafah tanggal berapa? Hari tanggal 9. Ya, hari Arafah itu terjadi pada tanggal 9. Dan itu pada waktu itu terjadi di hari Jumat. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita, ayuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kuatnya pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terhadap Al-Qur'an. Ya, beliau tidak hanya memahami daripada makna Al-Qur'an, tetapi beliau juga tahu di mana ayat tersebut diturunkan dan di mana Rasulullah pada waktu itu. Ya, dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu senantiasa beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaan dan dalam banyak kondisi. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Fa ni'matu mutlaqah, ya muttasilatu bi sa'adatil abad, wa ya ni'matul Islam wa sunnah." Tsumma qala ba'da dzikri nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin, "Fa ha'ula'il asnafu al-arba'ah hum ahlu hadhihi an-ni'mah mutlaqah." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, nikmat yang mutlak adalah nikmat yang akan mengantarkan seseorang ya kebahagiaan yang selama-lamanya. Ya. Nah, apa kenikmatan yang akan membuat seseorang itu bahagia selama-lamanya? Ya, nikmatul Islam wa sunnah. Nikmat Islam dan nikmat sunnah. Tsumma qala ba'da dzikri nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Kemudian setelah disebutkan tentang para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada dan orang salihin, disebutkan oleh Ibnu Qayyim, fahaulail asnaf al-arba'ah. Ya, mereka jenis manusia yang empat ini, mereka adalah orang-orang yang berada di atas nikmat yang mutlak. Kenapa? Karena mereka seorang muslim. Karena mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau rahimahullah, wa ashabaha aidan hum muayyinun biqaulillahi tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Wa ashabaha aidan hum muayyinun. Adapun orang-orang yang mengikuti para nabi, mengikuti para salihin, salihin as-siddiqin wa syuhada, mereka juga yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kepada siapa Allah menyempurnakan agama ini? Allah menyempurnakan agama ini kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa di antara mereka yang mencukupkan dirinya dengan Islam dan mencukupkan dirinya dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, maka mereka insya Allah tergolong kepada empat jenis manusia tersebut. Ya, dia bukan nabi tetapi dia pengikut nabi. Ya, walaupun dia bukan siddiqin tetapi dia pengikut orang-orang yang jujur. Walaupun dia bukan syuhada tetapi dia pengikut para syuhada. Walaupun dia bukan orang saleh tapi dia berada di atas jalan orang-orang saleh yang berada di atas al-Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Aliyah rahimahullah, disebutkan oleh Abu Aliyah, qara'atul muhkam ba'da wafati nabiikum sallallahu alaihi wasallam bi 20 sin bi 10 sinin. Faqal anama Allahu alayya bi ni'matain la adri ayyuhuma afdal an hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan. Subhanallah. Disebutkan oleh Abu Aliyah rahimahullah, qara'atul muhkam, aku telah membaca al-muhkam. Muhkam adalah apa? Ayat tentang Islam, ayat yang kita baca tadi. Ba'da wafat nabiyikum, setelah wafat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bi asyar sinin, 10 tahun, karena Abu Aliyah seorang tabi'in. Ya, beliau tidak bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad an'amallahu alayya bi ni'matain, dan Allah telah memberikan nikmat kepadaku dengan dua nikmat yang sangat besar. Wala adri ayyuma afdal, dan aku tidak tahu mana di antara dua nikmat tersebut yang paling bagus, yang paling agung. Apakah nikmatul Islam ataukah nikmatus sunnah? Ya, tetapi ini merupakan dua nikmat yang sangat besar. Karena seseorang ketika diberikan hidayah oleh Allah dengan Islam namun tidak diperkenalkan dengan sunnah, maka ini juga adalah kehancuran yang akan dia dapatkan. Ya, akan tergolongkan dengan golongan-golongan ahlul bidah wal ahwa, dari kolongan khawarij, mu'tazilah, ya, jahmiyah dan yang semisalnya. Yang ini merupakan jalan akan menuju kekufuran yang mereka akan hilang Islam dari mereka. Baik, jadi dua hal ini tidak akan bisa dilepas. Ya, kata beliau rahimahullah, an hadaniya lil Islam. Yang pertama, Allah memberikan hidayahku sebagai seorang muslim. Walam yaj'alni haruriyan, dan Allah tidak menjadikan aku dari kelompok haruriyan. Kelompok apa haruriyan? Khawarij. Nah, khawarij masih muslim atau tidak? Dia masih muslim. Nah, ketika dia tidak dijadikan sebagai seorang haruriyan, berarti dia diberikan hidayah di atas apa? Di atas sunnah. Bisa difahami? Di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai ni'matil hidayah ila al-Islam min bainil milal al-kufrah al-kafirah wa ni'matul hidayah ila sunnah min bain at-tawa'if al-mubtada'ah wa kanat bid'atul khawarij al-haruriyin ashaddu khatfan lil qulub wa tarwi'an lil muslimin wallahu al-'asim. Maksudnya adalah hidayah kepada Islam yang menyelamatkan seseorang dari agama-agama kekufuran, menyelamatkan dia dari Yahud, menyelamatkan dia dari Nasara, menyelamatkan dari agama musyrikin. Dan yang kedua merupakan hidayah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya seseorang akan terselamat dari kelompok-kelompok bid'ah. Ya, wa kanat bid'atul khawarij, dan bid'ahnya orang-orang khawarij al-haruriyin adalah bid'ah yang paling parah untuk merusak dari hati, yang paling merusak untuk muslimin. Ya, merugikan muslimin, dunia dan akhirat mereka rugi. Ya, dengan bid'ah khawarij, karena mereka menghalalkan darah muslimin. Mereka menghalalkan mengangkat senjata kepada pemimpin muslimin. Yang tentunya ketika terjadi perbuatan ini, kerugian yang akan didapatkan oleh muslimin, hilang keamanan dari mereka. Hilang ketentraman dari mereka. Sehingga dengan hilangnya ketentraman, ya sulit mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan adanya aman, akan mudah seseorang beribadah kepada Allah. Akan mudah seseorang dekat dengan Allah. Sehingga dengan fitnah khawarij ini, inilah fitnah yang terbesar, ya, yang terjadi dalam sejarah Islam, yang dengannya dampak yang lainnya akan menampakkan jelek dari citra Islam itu sendiri, sehingga orang beranggapan bahwasanya Islam adalah agama yang bengis, Islam adalah agama yang kejam, Islam adalah agama yang sadis. Jadi tidak hanya memudaratkan diri mereka, tidak memudaratkan muslimin, tetapi juga yang menjelekkan daripada citra Islam itu sendiri. Thumma amma ba'du, faqad ahkamallahu azza wa jalla fi kitabahu wa ahsana tafsilahu wa fassala lana fi kullu ma yanfa'una wa yadurruna. Dan setelahnya juga Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam kitabnya dan telah merinci di dalam kitabnya dengan rincian sebaik-baik rincian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pembedaan kepada kita. Ya, apa yang itu akan bisa memberikan manfaat dan bisa dan juga ya ma yanfa'una, apa yang bisa memberikan manfaat kepada kita dan apa saja yang akan memberikan mudarat kepada kita. Telah dirinci oleh Allah. Telah dipisah oleh Allah. Ini jalan memberikan kepada manfaat, ini jalan akan membuat kamu menjadi rugi. Taib. Allah katakan alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu. Uhkimat artinya adalah ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat yang gamblang. Setelah ayat-ayat yang gamblang itu diturunkan oleh Allah, thumma fussilat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala rinci lagi. Ya, Allah jelaskan lebih terang lagi. Min ladun hakimin khabir. Dari sisi zat yang Maha Hakim dan Maha Khabir. Perhatikan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap nabi dan rasul itu didatangkan kepada mereka mukjizat, ya, tergantung dari apa yang sedang populer pada waktu itu. Di zaman Nabi Musa, ya, yang populer adalah para dukun dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa dengan tongkatnya beliau bisa memelah laut dan yang semisalnya. Ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syair-syair atau bahasa-bahasa yang indah ini menunjukkan akan kemuliaan seseorang. Makanya seperti Amr bin Qais, seorang pujangga Quraisy di zaman jahiliyah, Amr bin Qais ini disebutkan, ya, kalimat-kalimat yang dia keluarkan dalam syairnya itu menyihir orang. Sampai-sampai wanita yang hamil, yang beristri, yang bersuamikan, itu dia bisa, ya, menceraikan suaminya dan dia berhubungan dengan Amr bin Qais. Shadaqan nabi innal bayana la sihra. Sesungguhnya ucapan itu bisa menyihir orang. Jadi syair-syair Amr bin Qais itu, Amr bin Qais ditulis di Ka'bah. Ya, jadi seseorang itu dilihat dari gaya bahasanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasul mukjizat berupa Al-Qur'anul Karim dalam keadaan Rasulullah tidak bisa membaca dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menulis, ya, dan tentunya tidak di hikmahnya Allah menjadikan Rasulullah ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, adalah sebagai hujjah kepada orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu itu, ya, sehingga ini tidak mungkin sesuatu yang datang dari Muhammad, tidak mungkin ini sesuatu yang ditulis oleh Muhammad karena Muhammad enggak bisa menulis, ya, dan Muhammad tidak bisa membaca, tetapi ini tak pasti datang dari Allahu Rabbul Alamin. Itu sebenarnya tujuannya. Sehingga banyak di antara mereka yang beriman dan juga tidak sedikit dari mereka yang kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita berbicara bahwasanya mukjizat Al-Qur'an adalah sesuatu yang diturunkan kepada manusia sebagai hidayah, ya, sebagai petunjuk untuk mereka. Nah, apakah mungkin secara logika dan akal namanya petunjuk itu tidak bisa difahami? Mungkin atau tidak? Enggak difahami apa maksudnya? Bagaimana ininya, bagaimana itunya? Tidak mungkin sekali. Ini secara logika. Dan bersamaan dengan itu, Allah telah mengatakan dalam ayatnya, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan ucapan Allah? Ucapan Allah bukan hanya baik dari sisi zat yang terkandung daripada ucapan-ucapannya, tetapi ucapan Allah juga mengandung jelas dan gamblangnya apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Terlebih dalam ayat ini Allah katakan kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ya, setelah ayatnya gamblang dirinci lagi serinci-rincinya. Oleh karena itu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Usulus Sittah di akhir pembahasan beliau mengatakan, ya, syubhat syaitaniyah, syubhatnya para syaitan yang mereka mengatakan seseorang tidak akan bisa memahami Al-Qur'an kecuali setelah mempelajari 13 ilmu. Yang 13 ilmu itu tidak ada pada Abu Bakar, tidak ada pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang intinya mereka ingin menjauhkan manusia dari Al-Quran. Iya, sehingga ketika manusia jauh dari Al-Quran, yang diambil apa? Yang diambil adalah mimpi-mimpi mereka. Yang diambil adalah sesuatu yang keluar dari akal fasidnya mereka. Cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta. Ya, yang dipaksa dalam tanda kutip muslimin dengan cerita-cerita tersebut. Ketika ada orang yang membaca Al-Quran, ketika ada orang yang mendatangkan Al-Quran, ini ayatnya seperti ini, hati-hati. Anda jangan sembarangan membawa ayat Al-Quran. Karena dengan Anda ini tanda-tanda kesesatan. Ini tanda-tanda penyimpangan. Karena seorang itu bisa memahami Al-Quran ketika dia memahami 13 ilmu. Ya, ketika orang-orang kafir, para hadirin dan hadirat, mengatakan Al-Quran tidak bisa dipakai. Orang akan tahu kesesatan ucapan ini. Tetapi ketika dia mengatakan Al-Quran adalah mujizat yang sangat mulia. Al-Quran adalah sesuatu yang sangat agung. Sehingga sesuatu yang sangat agung ini tidak bisa bermudah-mudahan untuk kita memahaminya sampai kita mengenal ada 13 ilmu. Orang kan akan terperangah. Orang kan menilai ini orang yang cinta dengan Al-Quran. Ini orang yang mengagungkan Al-Quran. Ini orang yang sangat hati-hati dengan Al-Quran. Tetapi hakikatnya tujuannya apa? Dia ingin meninggalkan Al-Quran. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad Hadi syubhatu syaitaniyah. Ini merupakan syubhatnya para syaitan. Yang ingin menjauhi manusia dari Al-Quran. Dan kita juga tidak mengingkari ada ayat-ayat yang memang tidak bisa difahami kecuali kita merujuk kepada para ulama tafsir. Tetapi ketika Anda mengatakan semua ayat Al-Quran tidak bisa difahami kecuali dengan 13 ilmu, bagaimana kita mau mengatakan qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Oh, jangan yakin dulu Allah itu satu. Terus sampai kapan kita yakin Allah itu satu? Harus mempelajari 13 ilmu dulu, belum kita pelajari ilmu 13 kita sudah mati. Belum yakin Anda dengan qul huwallahu ahad? Bisa difahami, ada ayat-ayat yang kita bisa fahami dengan lafadznya. Ada ayat-ayat memang kita harus kembali kepada para ulama. Bisa difahami para hadirin? Baik, kemudian Allah mengatakan dalam ayatnya, ya Allah mengatakan wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Dan segala sesuatunya kata Allah kami rinci dengan serinci-rincinya, dengan sejelas-jelasnya. Nah, dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa nazzalna 'alaika dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab tibyana likulli syai'in, penjelas segala sesuatunya. Dia petunjuk, dia rahmat, dan dia juga sebagai pemberi kabar gembira kepada muslimin. Ini fungsi Al-Quran. Sehingga bagaimana Al-Quran akan menjadi petunjuk, bagaimana Al-Quran akan menjadi rahmat, bagaimana Al-Quran akan menjadi kabar gembira, kalau seandainya seseorang tidak memahami apa itu Al-Quran. Makanya para ulama mengatakan, akidah mufawwid min asyarul akidah ahlil bidah. Akidah mufawwid itu adalah akidah yang paling parah daripada akidahnya ahlul bidah. Kenapa? Karena mereka lazim ucapan mereka, kita enggak memahami apa itu Ar-Rahmanu ala arsistawa. Kita enggak memahami tentang sifat-sifat Allah. Allah yang lebih tahu. Maksudnya apa? Lafadznya ditolak oleh mereka. Lafadznya diserahkan sama Allah. Nah sekarang berapa ribu ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang sifat-sifat Allah? Berapa ayat dalam Al-Quran membahas tentang nama-nama Allah? Berarti sekian ribu ayat Al-Quran, sebagian ribu kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran tidak difahami. Nah kalau seandainya Al-Quran tidak bisa difahami, sekian banyak jumlahnya, apakah dia bisa menjadi petunjuk? Apakah dia bisa menjadi rahmat? Apakah dia bisa menjadi busyra lil muslimin? Inilah menjadi sebab kenapa akidah muqawwid adalah akidah yang paling parah dari semua akidah ahlul bidah. Ya? Taib. Kemudian Allah mengatakan dalam ayatnya, وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. وَأَنْزَلَ اللَّهُ, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab, dan juga menurunkan kepada engkau al-hikmah, yaitu sunnah. وَعَلَّمَكَ, dan Allah mengajarkan kepada engkau wahai Muhammad مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, apa yang sebelumnya engkau tidak mengetahui. Dan itu semuanya wa kana fadlullahu alaik azima. Ya, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada engkau wahai Muhammad adalah kemuliaan yang sangat besar. Apa kemuliaan yang sangat besar tersebut? Diajarkan kepada Rasul Al-Kitab, diajarkan kepada Rasul al-hikmah, diajarkan kepada Rasul apa yang Rasul itu tidak ketahui. Sehingga ilmu itu para hadirin adalah ya minnah yang paling besar. Ilmu merupakan kemuliaan yang sangat besar. Dan tidak ada kebaikan yang ada di muka bumi ini kecuali itu muncul daripada ilmu. Sehingga hani'an lakum. Bersyukurlah kalian kepada Allah wahai para penuntut ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan rasa cinta ilmu di hati-hati kalian. Ya di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, manusia dalam keadaan stres, manusia dalam keadaan galau, perekonomian rusak, semua keinginan-keinginan mungkin terhambat dengan masa pandemi, sehingga membuat seseorang itu futur, membuat seseorang itu menjadi malas, hilang kesemangatan. Namun ada sebagian orang-orang yang tetap diberikan taufik oleh Allah, dijaga oleh Allah kalbunya, sehingga masih ada kecintaan mereka kepada ilmu agama. Mereka isi hari-hari dan waktu yang mereka lewati dengan ilmu agama. Hani'an lakum. Berbahagialah orang-orang yang diberikan nikmat seperti ini, dan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan nikmat itu kepada kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi siapa yang mereka diberikan ilmu oleh Allah, maka dia telah mendapatkan kemuliaan yang sangat besar. Dengan itulah Allah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu agama. Rasul Allah memuliakan Rasul bukan karena ketampanan Rasul. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasul bukan dengan tegapnya badan Rasulullah, tetapi Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala: "Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira ismullahu alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi." Ma lakum? Ya kenapa kalian alla ta'kulu? Janganlah kalian memakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah di situ. Ya, waqad fassala lakum, dan sungguh telah dirinci kepada kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kalian. Kecuali apa yang itu ya mudharat atau dalam keadaan darurat. Ya sebagaimana yang kita maklumi bersama, darurat tidak ada makanan kecuali hanya babi, tidak ada makanan kecuali hanya bangkai. Maka dalam keadaan seperti ini kita boleh memakan babi, boleh memakan bangkai dalam keadaan darurat. Ya walaupun nanti ada perinciannya, kalau seandainya ada bangkai rusa dengan bangkai babi, mana yang harus dipilih? Ya, ya sudahlah, ini kesempatan makan daging babi. Gimana sih rasa daging babi? Nggak boleh dia makan daging babi dalam kondisi seperti ini karena masih ada yang lebih ringan. Ya apa yang lebih ringan? Rusa. Rusa itu hukum asalnya halal. Kemudian dia jadi bangkai. Jadi ilahnya satu. Kalau babi hukum asalnya haram, kemudian bangkai lagi, ilahnya ada dua. Ya, maka dia pilih yang paling ringan. Ya, sisi kemudorotannya. Jelas di sini. Intinya ingin saya sampaikan, ada kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita kapan sesuatu itu menjadi darurat. Baik. Kemudian, dengan jelasnya Al-Quranul Karim, dengan jelasnya ayat-ayat Allah, bersama dengan itu Allah mengutus seorang Rasul, yang Rasul itu menjelaskan dan menerangkan apa yang sesuatu sudah jelas dan gamblang. An Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Laisa min amalin yuqarribu ilal jannati ila qad amartukum bihi wala amalin yuqarribu ilan nari ila waqad nahaitukum anhu wala yastati'unna ahadum minkum rizqahu inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i anna ahadan minkum lan yakhruju minad dunya hatta yastaqmala rizquhu fattaqullaha ayyuhan nas wa ajmilu fit talab fa in istabata ahadu minkum rizquhu fala yatlubu bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin rawal hakim wa ghairu wa sahih." Tapi perhatikan baik-baik apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min amalin, tidak ada di antara sebuah amalan, yuqarribu ila jannah, ia akan mendekatkan seseorang ke dalam surga, illa qad amartukum bihi, kecuali aku telah memerintahkan kalian, aku telah menjelaskan kepada kalian, aku telah menerangkan kepada kalian. Wala amalin. Ya ini ataf kepada laisa min amalin. Jadi wala amalin. Tidak ada amalan yuqarribu ila an-nar, yang mendekatkan seseorang ke dalam neraka, kecuali aku telah melarang kalian dari itu semuanya. Ya. La yastabti'anna ahadu minkum rizquhu. Tidak akan pernah lambat ya, rezeki yang didapatkan oleh seseorang. Sesungguhnya Jibril alaihissalam ya al-qafiru'i. Nabi Jibril alaihissalam itu telah mendatangkan ucapan ya ra'i, yaitu dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna ahadan minkum, sesungguhnya salah seorang dari antara kalian tidak akan keluar daripada dunia ini sampai Allah menyempurnakan semua rezekinya. Jelas? Jadi kalau seandainya rezeki kita sudah habis, kita akan mati. Ya, Allah tidak akan mempercepat dan Allah tidak akan memperlambat rezeki seseorang kecuali apa yang telah Allah catat untuknya. Maka ketika ini sesuatu yang sudah ada kepastian dari Allahu Rabbul Alamin, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, maka hendaknya seseorang berusaha, tetapi ya tidaklah dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang pasti tersebut sebagaimana sesuatu yang itu ketetapannya akan ya belum pasti kehidupan seseorang di akhirat kelak. Taib, sebagaimana disebutkan maknanya oleh sebagian para ulama salaf. Taib. Fattakullah ayuhan nas. Bertakwalah kalian kepada Allah wahai manusia. Wa ajmilu fit talab. Dan perbaikilah, indahlah permintaan kalian. Taib. Dan kalau seandainya rezeki kalian dalam keadaan terlambat, maka jangan kalian menuntutnya, mencarinya dengan maksiat. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kemuliaannya dengan maksiat. Dan intinya dan syaitnya adalah awal dari penggalan hadis di atas. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa min amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bihi wala amalin yuqarribu ilan nar illa wa qad nahaitukum anhu." Ini syahid daripada pembahasan kita yang mana seluruh apa saja yang dibutuhkan oleh manusia semuanya telah diterangkan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di sini, wa idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayyana lana al-huda wa hadzana alaihi wa bayyana lana ad-dhalal wa hadzarana minhu lam yabqa li ahadin udhrun fi tama' fi ghairi hadhihi asy-syari'ah al-kamilah. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dan menerangkan kepada kita yang namanya petunjuk dan telah menghasung untuk kita semuanya mengambil petunjuk tersebut. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita kesesatan dan juga telah mengingatkan kepada kita tentang kesesatan tersebut. Lam yabqa li ahadin udhrun, sehingga tidak tersisa bagi seorang pun udzur fi tama fi ghairi hadhi syariah kamilah, yang kemudian dia memilih selain daripada syariat yang sempurna ini. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa amma ar-ridha bi niyyat bi nabiyhi rasulan fa yatadammun kamalul iqiyat lahu wa taslim al-mutlaq ilayh. Adapun ridha, menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, ya, di situ mencakup kesempurnaan untuk menjalankan apa yang beliau perintahkan dan menerima secara mutlak apa yang telah beliau khabarkan. Bihaid yakuna awla bihi min nafsihi. Yaitu dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih dia utamakan dibandingkan dirinya sendiri. Wala yatalaqal huda ila min mawaqi kalimatihi. Seseorang tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali dari kalimat-kalimat yang telah diucapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tidak ada manusia yang paling memberikan atau tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita lebih daripada jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal Allah, kita mengenal kesucian agama yang hak ini, kita mengenal rahmat ya daripada Nabi yang agung ini. Kita bisa menjadi seorang manusia yang hak, menjadi manusia yang benar yang dengannya Allah menciptakan kita beribadah kepada-Nya. Tapi kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan dakwah ini, Ya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hari ini kita masih menyembah kayu-kayu. Mungkin hari ini kita bisa masih menyembah patung. Kita masih hidup di alam jahiliyah. Makanya kalau kita membaca sejarah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain membawa pesan-pesan keagamaan yang itu sifatnya adalah peribadatan seorang hamba kepada Allah, Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam membawa pesan-pesan perdamaian. Oleh karena itu tidak ada tokoh perdamaian yang paling hebat di muka bumi ini yang lebih hebat dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum wanita ditindas di zaman jahiliyah. Iya, wanita itu dikubur hidup-hidup dalam apa? Seorang wanita yang lahir dalam keadaan apa? Lahir dalam keadaan wanita, perempuan, dikubur hidup-hidup. Karena ini sebagai bentuk ya malapetaka dan musibah dalam sebuah keluarga datang seorang wanita. Dan ini sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Ya, wa idza busyira ahdum bil untha dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhib. Dan ketika dikhabarkan bahwasanya yang lahir adalah anak perempuan, maka menghitamlah wajah mereka dalam keadaan dia marah dan murka, dan mereka tidak segan-segan untuk mengubur anak wanita yang lahir tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang mulia membawa pesan-pesan kedamaian bahwasanya wanita adalah manusia yang mulia yang wajib untuk dimuliakan. Ya, oleh karena itu Rasulullah menghasuh orang tua yang mereka memiliki anak perempuan yang kemudian dididik di atas ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, karena pesan-pesan kedamaian ini, maka lahirlah wanita-wanita hebat di dalam Islam. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti Khadijah, seperti Ummu Sulaim, seperti Ummu Salamah, seperti Ummu Habibah, seperti Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini tidak lain adalah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedudukan kaum wanita. Begitu juga kita ketahui bersama bagaimana Aus dan Khazraj berperang ratusan tahun lamanya. Tidak ada yang bisa mendamaikan mereka. Ya, sampai-sampai orang Aus menikah dengan orang Khazraj supaya ada terjalin perdamaian. Ya, supaya hati mereka bisa dilembutkan, tetapi toh itu juga tidak berhasil. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang mulia, dengan syariat yang membawa rahmat ini, syariat yang membawa pesan-pesan perdamaian. Ya, berdamailah suku Aus dan suku Khazraj yang merupakan dua suku yang terbesar di kota Madinah. Nah, terjaga harta mereka, terjaga nyawa mereka, terjaga kehormatan mereka. Inilah ya sebagai tokoh pemberi hidayah, sebagai tokoh penyebar kebaikan dan tokoh ya penyeru daripada pesan-pesan kedamaian di tengah-tengah umat. Oleh karena itu Syekh mengatakan wala yatalaqal huda illa min mawaqi kalimatihi. Wala yuhaq kam ila ilaih wala yahkum alaihi ghairuhu, dan tidaklah kita mengambil hukum kecuali hukum apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah pemikiran manusia, ucapan manusia itu menjadi hakim terhadap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yahkum alaihi ghairuhu, bisa difahami? Dan wala yardha bi hukmin ghairi albatta, dan kita tidak ridha dengan hukum selain dari hukumnya sama sekali. Wala fi syai' min asma'i rabb wa sifati wa af'alihi, dan juga tidak ada sesuatu apapun yang menyamai dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Wala fi syai' min azwaqi haqa'iq al-iman wa maqamatihi, dan tidak ada sesuatu yang seseorang akan merasakan daripada kelezatan hakikat dari keimanan dan kedudukan iman kecuali dengan apa? Mengenal Allah, kecuali dengan apa? Dengan jalan yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wassalam. Wala fi syai'in min ahkami zahiri wa batini, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih jelas hukumnya secara zahir dan secara batin. Wala yardha fi dzalik bi hukmin ghairihi, dan tidak ridha ya dalam penetapan hukum selain daripada hukumnya. Wala yardha illa bi hukmihi, tidaklah mereka ridha kecuali hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Fa in ajaza anhu kana tahkimu ghairu min babi ghadha al-mutar idza lam yajid ma baqiyatuhu illa min maytah wa dam wa asan ahwalihi ay yakuna min babit turab alladhi innama yutayammum bihi innal ajiz an istimalil ma'tuhur. Perhatikan fa in ajaza anhu, nah kalau seandainya seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hukum, ya maka karena keterbatasan ilmunya keterbatasan pemikirannya, keterbatasan daripada idroknya, wa ila secara zat, qaulullah wa qaulur rasul adalah sesuatu yang jelas dan gamblang. Namun ada sesuatu yang terkadang tidak bisa difahami. Ada sesuatu yang terkadang itu kembali kepada kita, tidak kembali kepada zat ayat Al-Qur'an, zatnya hadis Rasulullah itu sendiri. Bisa difahami? Itu ibaratnya seseorang ghadh al-mutir. Orang yang makan dalam keadaan dia terdesak, dia tidak mendapatkan sesuatu kecuali bangkai dan darah. Maka dalam kondisi seperti ini dia boleh makan bangkai dan darah. Tapi ini sesuatu yang sangat sempit. Paham di sini? Bukan sesuatu yang luas, setiap saat makan bangkai, setiap saat makan darah. Maksudnya setiap saat enggak jelas Al-Qur'an, enggak jelas hadis Rasulullah, dalam semua keadaan enggak jelas. Maka ini tidak demikian. Paham di sini? Ada kondisi-kondisi yang terkadang dari pemikiran seorang manusia dia tidak mampu memahaminya. Ya wa'asan ahwalihi, dan asan keadaannya adalah seperti seseorang bertayamum dengan turab. Innama yutayammam bihi indal ajiz. Dia boleh bertayamum tidak menggunakan air ketika dia dalam keadaan sakit atau lain sebagainya, dalam menggunakan air yang suci. Bisa difahami ya? Baik. Wa maridha bidinihi fa idza qala nam aw hakama aw umira aw nuhiya ridha li kulli ridha wa lam yabqa fi qalbi harajun min hukmihi wa sallama law taslima walau kana mukhalifan li murad nafsihi aw hawaha aw qawlul muqallid muqalladahu wa syekhuhu wa ta'ifatuhu. Adapun ridha kepada agamanya, fa idza qala, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau hukumi, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau larang, maka orang yang dianggap ridha, dia ridha dengan seluruh apa yang datang tersebut. Tidak tersisa dalam hatinya keberatan sedikit pun untuk menerima hukumnya. Dia menerima dengan periman yang lapang. Walau kana mukhalifan li murad nafsi aw hawahu. Walaupun terkadang dia harus menyelisihi daripada hawa nafsunya, walaupun terkadang dia harus mengorbankan kepentingannya, maka orang-orang yang ridha dengan keputusan Rasulullah, dia akan mudah untuk menerimanya. Dia bekerja di sebuah tempat yang itu haram, kemudian dia mendapatkan hadis Rasulullah mengatakan ini perbuatan yang haram, maka dia harus mengorbankan apa yang dia telah dapatkan manfaat dalam kehidupan dunia tadi dengan bekerja di tempat-tempat yang haram. Tapi Rasulullah mengatakan itu haram, dia tinggalkan itu semua. Dia kedepankan seluruh apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah dia mentaklid kepada syekhnya atau dia taklid kepada kelompoknya, ya dia tinggalkan itu semuanya. Ketika datang ucapan syekhnya bertentangan dengan ucapan Rasul yang diambil. Ketika ada ucapan dalam kelompoknya menyelisih daripada ucapan Rasul, maka ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil. Demikianlah orang-orang yang disebut ridho dengan agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh Rahimahullah wa Hafidhah, wa kama anna Allah akmala dinihi ilman faqad akmalahu amalan id kama la yakhlu zamanun min qa'imin lillahi bi hujjatihi fala yakhlu zamanun min ta'ifatin mu'minatin tu'mal bi hadzal din. Fal Humayd ibn Abdul Rahman qala sami'tu Muawiyah khatiban yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Catatkan dulu. Wa kama anna Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini dari sisi ilmunya, maka Allah juga telah menyempurnakan agama ini dari sisi prakteknya. Jadi agama ini tidak hanya materinya saja yang sempurna, tetapi wujud daripada pengamalan materi itu juga sudah sempurna. Siapa yang mempraktikkannya? Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, dan juga ikamala yakhlu zamanun, ya. Tidaklah sebagaimana tidaklah kosong suatu zaman min qaimin lillahi bihujjatihi. Tidak ada satupun zaman yang kosong dari hujahnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja terkadang itu hilang di sebuah tempat, ya, tetapi bisa muncul di tempat yang lainnya. Namun hilang ajaran Islam di satu waktu di semua tempat di muka bumi ini, maka ini sesuatu yang tidak mungkin. Dan itu akan terjadi kalau sudah terjadinya kiamat. Bisa difahami di sini? Ya, misalnya sejarah di Cordova di Spanyol, bagaimana perkembangan Islam di sana. Kemudian hilang. Nah, hilang itulah tempat yang khusus. Bukan hilang di semua keseluruhan apa? Belahan bumi tidak ada Islam, enggak mungkin. Ya, id kama la yakhlu zamanun min qa'imin lillahi hujjati. Tidak akan pernah ada kosong satu zaman, orang-orang akan menegakkan hujahnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Fala yakhlu zamanun min ta'ifatin mu'minah. Dan juga tidak akan pernah kosong zaman. Ya, orang-orang yang mereka menegakkan agama ini. Ya, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq. Akan ada terus-menerus daripada umat ini yang mereka berada di atas kebenaran. Sebagaimana disebutkan dari Umaid bin Abdurrahman, aku mendengar Muawiyah radhiyallahu taala anhu sedang berkhutbah, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din, wa inama ana qasim wallahu yu'ti. Wa lan tazalu min hadhil umma ummatun qa'imatun 'ala amrillah. La yadurruhum man khadhalum wa la man khalafahum hatta yatihim amrullah wa hum 'ala dhalik." Rasulullah mengatakan, barang siapa yang seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia akan dicerdaskan dalam agama ini. Wa inna ma ana qasim, saya hanya sekedar membagi. Adapun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Maksudnya apa? Rasulullah memberi hidayah. Rasulullah membagi hidayah, menyebarkan hidayah. Adapun hidayah, taufik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya, walan tazala qa'min hadhihi ummah. Akan ada terus-menerus daripada umat ini qa'imah ala amrillah. Mereka tegak di atas perkara Allah. Tidak memudaratkan mereka siapa saja yang ingin merendahkan mereka. Wala man khalafahum. Dan juga tidak akan memudaratkan mereka. Siapa yang menyelisih mereka. Hatta ya'tihim amrullah. Sampai datang kepada mereka perkara Allah. Yaitu kiamat maksudnya. Wahum ala dhalik. Mereka tetap berada di atas agama yang hak. Dan sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dan menyebutkan tentang agama kelompok yang mereka berada di atas kebenaran, dengan apa Rasulullah ikuti? La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Berarti menunjukkan bahwasanya orang yang mereka berpegang teguh di atas sunnah, berpegang teguh di atas tauhid, berpegang teguh di atas agama yang hak, ya banyak orang-orang yang di sana mereka tidak ya tinggal diam untuk menghalau ya dari jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya dari kelompok ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayuhal hadirun, kita baca sedikit lagi. Tsumma'lam ayuhal qari anna alladhi dafa'ani ila hadzal kitaba 'ala ar-raghab min al-qusur annani ra'aytu shabab al-muslimin yariduna mawaqil himam yarshafuna samahu bisuqi aydihim wa la yahissuna bil malab fad'atu Allah ila sunil amal siyasi 'anil abath alladhi wa'adul asbabul hadzal waqi' al-mash'um bi ta'sil al-ihtiram at-takhsis intilaqan min qa'idah wa minna ila lahu maqamun ma'lum thumma tanaqqaltu bi darbil bithal bitajarrubitil jazair ziyadatan fil bayan im'anan fil idar lidawil basair. Kemudian ketahuilah ayuhal qari, beliau akan menerangkan dan menjelaskan apa tujuan beliau menulis kitab ini. Annalladhi dafa'ani ila hadzal kitaba, yang mendorong saya untuk menulis kitab ini, ala raghab min al qusur, ya walaupun di dalam kitab ini ada hal-hal yang kurang yang masih perlu untuk disempurnakan, hal yang perlu untuk diperbaiki, kata beliau. Akan tetapi mudah-mudahan apa yang beliau tulis ini bisa menjadi pelajaran untuk umat Islam dan terkhusus para-para pemuda. Apa yang beliau lihat? Anni ra'aitu syabab al-muslimin yariduna al-mawaqil himam. Ya, aku melihat daripada pemuda-pemuda muslimin, mereka memiliki kesemangatan yang sangat tinggi. Ya, tetapi kesemangatan tersebut bukan disertai dengan ilmu. Tidak disertai dengan akidah yang benar. Tidak disertai dengan keimanan yang kuat. Tidak disertai dengan ilmu yang kokoh. Himam, ya kesemangatan saja, himam. Taib, yurashafuna sammahu bisaqi aidihim la yuhissuna bimala. Ya sementara banyak orang-orang yang mereka dimasuki pemikiran-pemikiran dalam keadaan mereka tidak merasa. Sehingga mereka sudah berada dalam hal-hal yang mengkhawatirkan. Fada'autu ila sunil amal, sehingga mendorong saya untuk menjaga amalan sia-sia dari perbuatan yang sia-sia, yang ini merupakan sebab dari sebab-sebab yang kita lihat kondisi dan keadaan pemuda muslimin hari ini, kesemangatan mereka yang tidak disertai dengan ilmu. Bita'asil ihtiram at-takhasus intilaqun min al-qa'idah, dan juga sebagai ta'sir, yang pengiraman apa maksudnya memuliakan daripada kaidah yang disebutkan wa ma minna illa lahu maqamun ma'lumun, tidak ada di antara kita kecuali baginya ada posisi-posisi yang ma'lum, ada kondisi-kondisi yang memang harus diarahkan, harus diterangkan, harus dijelaskan agar kita berada dalam posisi yang benar. Kemudian aku contohkan beberapa permisalan-permisalan yang telah teruji di Aljazair. Ya, bagaimana para pemuda kita ketahui ayyuhal ikhwarahimani wa rahimakumullah di Jazair, ya di tahun-tahun 70-an atau di tahun-tahun 80-an atau berdekatan dengan tahun tersebut, bagaimana para pemuda begitu semangat mereka belajar agama, begitu semangat mereka ya berpegang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika melihat kondisi mereka sudah begitu banyak yang mengikuti daripada sunnah ini, mulailah pemikiran-pemikiran sebagian orang untuk membuat sebuah partai agar mereka bisa menguasai negara Aljazair. Dengan mereka menguasai negara, akan mudah, lebih mudah lagi untuk mereka bisa menyebarkan dan menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibentuklah sebuah partai yang dikenal dengan Partai FIS. Pada waktu itu, ya padahal para ulama kita telah mengingatkan dan telah menasihati mereka untuk tidak terjun dalam hal-hal yang seperti ini. Tapi qadarullah masyafal itu terjadi, yang akhirnya partai yang berafiliasi ke Islam ini, dan petik, ya, dimenang telak dalam pemilu. Menang telak. Karena memang kondisi muslimin pada waktu itu hirah kepada agamanya luar biasa. Setelah mereka menang telak, ternyata ya dari pihak kemiliteran tidak setuju. Ya, partai Islam yang berkuasa. Akhirnya terjadilah kejadian. Sampai-sampai jalan-jalan di Aljazair itu ya banjir dengan darah. Ya, militer membuat kudeta, tidak setuju akan dibuat jadi negara. Ya, menurut mereka ini akan mengacaukan mereka. Ini menurut mereka. Ini akan bisa membuat kesempitan buat mereka. Terjadilah apa yang terjadi. Sehingga kesemangatan yang terjadi itu jangan sampai kemudian justru akan menghilangkan nikmat yang besar. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terjadi ya akan ada pengetatan, akan ada pemboikotan, ada kesempitan untuk ruang-ruang orang untuk berdakwah. Oleh karena itu kita berdoa dan memohon kepada Allah, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai apa yang dilihat ya oleh sebagian orang, wah sepertinya sudah banyak pengajian yang dihadiri juga oleh orang-orang yang sangat banyak, maka sudah saatnya kita untuk berbuat yang lebih agar bisa lebih mudah untuk mendapatkan kepemimpinan dan kita menerapkan hukum Allah. Ini sesuatu yang kita cintai. Kita enggak mengingkari hukum Allah. Ditegakkan sesuatu yang disintai dan disenangi pasti bagi orang yang beriman. Tetapi kita ingin dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang justru akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Bisa difaham ya? Wala allaka wajib fi hadin nafilah akhbar wala turaqquq aw la yusaddiquka dhannuka fatujawizha. Faina dzalika la yadurruk li'annani lastu mimman yuhaqqim alwaqi' fi syar' alhadith waqif innal qawa'id alilmiyah fa inna asl hadith tasnif wallahu almuwaffaq li suluki alhuda khairul bariyah la laka wajib fi hadhihi nafilah. Yang kau mendapatkan tentunya dari khabar-khabar yang terkadang la turaqquq, raq itu maksudnya melembutkanmu, la yusaddiquha dhannuk, dan terkadang prasangka kamu tidak membenarkannya. Ya fatajawizha, sehingga terkadang terlalu berlebihan. Tetapi itu semuanya tidak memudaratkanmu. Ya li'anni lastu mimman yuhaqqim alwaqi' fi syar'al hanif, karena tidaklah aku menghukumi, tidaklah saya ini termasuk dari orang-orang yang menghukumi sesuatu itu dengan waqi'. Ya tetapi maksudnya beliau menjelaskan sesuatu yang waqi' yang terjadi ini kita ingin yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai barometer dalam kita berjalan. Faham? Bukan hanya sekedar kesemangatan, bukan hanya sekedar hamasiyah yang tidak disertai dengan ilmu, tetapi dengan kaidah-kaidah syar'i kita melihat sebuah permasalahan. Waqif inal qawaid ilmiyah, sehingga berdirilah engkau di atas kaidah-kaidah ilmiyah. Fa'inna aslul hadi tasnif, dan inilah yang menjadi asal penulisan kitab ini. Ya bukan hanya cerita politik, bukan hanya cerita khobar-khobar politik yang kemudian itu dikuat, dikembangkan, tetapi kita berbicara dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam agama, bagaimana kita menyikapi kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan taufik kepada jalan petunjuk, ya. Wallahu taala alam bisawab wa khairul bariyah, dan sebaik-baik daripada petunjuk adalah petunjuk yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian kita baca sedikit, kemudian kita selesaikan muqaddimah kita. Fama innani syakirul syekh al-lama al-bani wal syekh al-lama abdul musin al-abad hafizahumullahu ta'ala wa tafarrafuhum al-qira'a hadha al-kitab al-mutawadi wa hasun inayatihima bin nasiha lil-muslimin wa syakir lisa'il al-masyaykh wal-ikhwa al-ladhina lam yabkhalu alaya bi irsyadatihim wa tabihatihim al-qayma fajazahumullahu khairah wa qabla al-khutfi al-mawdu ilayka tanbihatin sariah ala usul muhimmah la astaqsa bihbahtiha dastaqta bahtaha wa jama' adillatiha wa innama hiya lafatu intibah wa tadhkir. Dan aku mengucapkan kalimat syukur kepada Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga kepada Syekh Al-Alama Abdul Musin Al-Abad tafarraguhuma, ya, mereka berdua telah memberikan waktu, ya, untuk membaca kitab ini yang kitab sangat kecil, ya, dan mereka berdua itu telah memberikan pandangan, ya, atau perhatian dengan bentuk nasihat kepada muslimin. Dan juga saya bersyukur kepada seluruh masyayikh dan ikhwa-ikhwa semuanya yang telah mereka tidak bosan-bosan memberikan bi'isyadatihim, ya, pesan-pesan mereka dan juga catatan-catatan penting yang sangat berharga. Semoga Allah membalas mereka semuanya. Dan sebelum kita membahas kitab ini, kata beliau, ilaika tanbihat, ada beberapa catatan-catatan penting, ya, yang sari'ah, yang segera, maksudnya cepat, tanbihat-tanbihat kecil ala usul muhimmah, di atas asal-asal yang muhimmah, la astaqsa, dan tentunya aku tidak membatasi pembahasan, ya, secara meluas dan mengumpulkan semua dalil-dalil, tapi cuma sekedar intibah lewat saja. Jadi kitab yang kita punya sekarang ini ada 400 halaman, tidak hanya membahas tentang 6 poin itu saja, tapi di sana ada masail-masail yang lain, kejadian-kejadian di Aljazair dan yang semisalnya dari masalah politik pada waktu itu. Dan yang inti yang kita baca tidak semua kitab, tapi kita baca 6 poin yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani rahimahullah dalam kitab beliau ini, dan itu mudah-mudahan akan menjadi pondasi untuk kita semuanya berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas materinya hari ini. Silakan para ikhwan sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan. Sudah ada beberapa yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, Ustaz, bismillah, mulai bertanya. Rizki kita telah dijamin Allah, sedangkan akhirat kita tidak ada jaminannya, dan kita lebih mengkhawatirkan rizki kita yang sudah dijamin. Bagaimana maksudnya, Ustaz? Bukankah soal rizki kita juga belum tahu sehingga kita berusaha mencarinya, Ustaz? Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, disebutkan oleh seorang ulama salaf, laqad alimtu, dan aku telah mengetahui, bi'anna rizki la yakulu ghairi, rizki aku tidak dimakan oleh orang lain, sehingga membuat aku tenang. Baik, walaqad alimtu, dan aku juga telah mengetahui, bahwasannya, ya, akhirat yang itu merupakan sebuah amalan, tidak bisa diamalkan oleh orang lain, sehingga aku berusaha untuk meraihnya. Jadi apa yang saya sebutkan tadi, ini adalah zubdah dari apa yang disebutkan oleh syekh tersebut. Baik. Pertama, rezeki telah diatur oleh Allah. Catatan apakah kita masuk surga ataukah kita masuk neraka juga sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Ma minkum min ahadin, tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali dia telah mengetahui tempat duduknya di neraka dan telah dicatat tempat duduknya di surga." Baik, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, kalau seandainya memang demikian, untuk apa kami beramal?" Kata Rasulullah, beramallah, seseorang akan dimudahkan kemana dia ditulis. Kalau dia memang dimudahkan, ditulis sebagai penghuni surga, dia akan mudah untuk mengamalkan penghuni surga. Tapi ketika dia itu dicatat sebagai penghuni neraka, maka dia juga akan mudah untuk mengamalkan penghuni neraka. Intinya, apa yang disebutkan oleh ulama salaf tersebut, rezeki itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika itu sudah dicatat oleh Allah, maka membuat hati kita tenang. Dalam arti kata, kita mencari rezeki, Tetapi jangan sampai dalam kita mencari rezeki, kesemangatannya itu lebih semangat daripada mencari akhirat. Akhirat kita cari. Dan pencarian akhirat harus lebih hebat dibandingkan dengan pencarian rezeki tersebut. Dalam arti kata, ketika kita tinggal di dunia, kita sudah tinggal di dunia ini. Ya, dan kita akan sampai detik kita akan mati. Kapan detik kita akan mati? Kalau rezeki kita sudah habis. Nah, akhirat adalah sesuatu yang akan kita lewati. Sesuatu yang masih gelap buat kita. Buat kita, ya, wailah hakikatnya, akhirat itu sesuatu yang nyata dan real akan terjadi. Maka sesuatu yang itu belum kita lewati, maka harus lebih untuk kita bersemangat. Seperti kata beliau, dalam masalah akhirat gak bisa diwakilkan, kita sendiri yang mengamalkannya. Faham? Dalam arti kata, faedah dari ucapan beliau ini, para hadirin, ketika misalnya ada sesuatu perkara dari urusan dunia, yang tadinya kita berpikir itu adalah milik kita, dan ternyata sudah masuk ke kantong kita, harus tertarik lagi. Harus diambil lagi. Berarti kita mengatakan apa? Ya sudah, ini bukan nyata saya. Itu bukan milik saya. Faham? Nah, akhirat, apakah kita sudah melewati dari kehidupan akhirat tersebut? Kehidupan akhirat belum kita lewati. Nah, ketika dia sesuatu yang belum kita lewati, maka semaksimal mungkinlah kita berusaha untuk mendapatkannya. Sebenarnya dari ucapan yang disebutkan oleh ulama salaf tersebut, seseorang untuk jangan terlalu sedih, jangan terlalu galau ketika perkara dunia yang dia dapatkan kemudian hilang darinya. Tetapi yang harus dia khawatirkan ketika perkara akhirat itu tidak bertambah dalam kehidupannya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, Allah, ya Allah, ya jagalah, jangan engkau memberikan musibah dalam agama saya. Jangan engkau berikan musibah dalam agama saya. Ini yang dilindungi, yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah perkara yang gaib buat kita, bagaimana kehidupan kita setelah kehidupan dunia ini. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan berikutnya dari saya. Ustaz tadi sebutkan ada 4 golongan yang mendapatkan kesempurnaan nikmat Islam dan Sunnah. Apakah as-siddiqin itu bisa diraih oleh seorang selain Abu Bakar as-siddiq, Ustaz? Baik. Nah, Masya Allah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita kenal bahwasanya Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu ta'ala disebut as-siddiqul akbar. Ya, siddiqul akbar. Yaitu orang yang disebut sebagai pemimpin orang-orang yang jujur dengan keimanan. Kenapa Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhu beliau dihukumi sebagai as-siddiq ketika orang-orang banyak yang kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan secara khusus ketika Rasulullah mengkhabarkan di Isra dan Mi'raj. Sebelum Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mendengar langsung dari mulutnya Rasulullah, ya, beliau sudah percaya bahwasanya apa yang dikhabarkan oleh Nabi adalah benar. Walaupun secara logika enggak mungkin seseorang berada di Mekah kemudian dibawa ke Palestina dan diangkat ke langit ketujuh, ya kemudian dia kembali ke dunia di subuh hari. Ini sesuatu yang enggak masuk logika, enggak masuk akal. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau langsung percaya dan tidak ada keraguan sama sekali. Inilah kenapa sebab yang tersebab beliau dilakopi sebagai As-Siddiq, orang yang jujur. Maksudnya jujur dalam penerimaan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka siapa saja yang mereka berjalan di atas jalan ini, yang berjalan di atas jalan ini, yang percaya, yakin dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka dia itu digolongkan dengan golongan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Namun dia tidak akan sampai kepada derajat Siddiqul Akbar. Karena Siddiqul Akbar itu hanya dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tentunya selain dari para nabi dan selain daripada Rasul, karena Nabi dan Rasul itu kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan disebutkan dalam sebagian nas, kalau seandainya iman orang di muka bumi ini selain daripada imannya para Nabi dan Rasul ditimbang, maka iman yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu lebih apa? Lebih mulia dan lebih tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bagaimana seharusnya perasaan seorang mukmin terkait kejadian pembunuhan guru yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Perancis kemarin itu, Ustaz? Di satu sisi kita membenci perbuatan guru tersebut, tapi apakah kita boleh merasa senang atas pembunuhan yang dilakukan oleh pemuda muslim tersebut terhadap guru itu? Mohon penjelasan, Ustaz. Pertama perlu kita ketahui, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, telah dinukilkan ijma oleh para ulama Islam. Siapa saja yang mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukuman bagi mereka adalah dibunuh. Kalau seandainya dia seorang muslim, maka dia murtad dengan ucapannya. Tapi kalau seandainya dia seorang kafir, maka ini merupakan kafir yang jelas-jelas dia telah memerangi Islam dan memerangi muslimin dengan mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Baik. Namun di sana ada fatwa dinukilkan dari Syekh Muqbil rahimahullah dan juga beberapa fatwa dari ulama yang lainnya. Kalau memang seandainya pemerintah di sana tidak menegakkan hukum bunuh atau hukum qisas atau bunuh kepada orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada masalah seseorang dia melakukannya selama tidak memunculkan mudarat. Tidakkah memudarat kepada dirinya ataukah memudaratkan kepada orang yang lainnya? Baik, bisa difaham ya. Jadi yang kita khawatirkan ketika misalnya seseorang berbuat aksi terbunuhnya seseorang kafir yang sebenarnya darahnya adalah halal untuk ditumpahkan karena dia telah mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam, namun juga dari bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang dicintai oleh Rasul adalah muslimin. Di antara yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam adalah agama yang mulia ini, agama yang agung ini. Yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rumahnya Allah, masjidnya Allah. Jadi di antara hal yang juga dicintai oleh Nabi, sehingga kita tidak mencintai zatnya Nabi, tetapi juga kita juga mencintai apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam. Kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi salatu wasalam, para hadirin dan hadirat, ketika Dzul Khuwaisirah mengatakan ini ya Muhammad, bersikap adillah engkau ya Muhammad, sesungguhnya aku tidak melihat keadilan pada diri engkau. Ini jelas pencelaan kepada Rasulullah, menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempermainkan harta manusia, tidak bersikap adil. Dan Rasulullah marah pada waktu itu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku yang diturunkan Al-Quran tidak bisa bersikap adil, siapa lagi yang mau bisa adil? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kecemburuan beliau muncul. Kecemburuan beliau sebagai umatnya Rasulullah. Kecemburuan beliau sebagai sahabat Nabi. Dan ini tanda keimanan. Ya Rasulullah, apakah penggal laki-laki munafik ini ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW berkata, jangan ya Umar. Nanti orang-orang akan beranggapan bahwasannya Islam inilah agama yang bengis. Ini kan dia berperang bersama Muhammad. Dia sholat bersama Muhammad. Dia berjalan bersama Muhammad. Dia semuanya bersama Muhammad. Kok bisa dibunuh? Berarti Islam adalah agama yang begini dan begini dan begini. Dan ini dijaga oleh Rasulullah. Dan inilah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Bukan hanya saja zat Nabi, tapi juga ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang Yahudi ya waktu itu mengatakan assalamu alaikum ya Muhammad, celaka bagi engkau ya Muhammad. Celaka bagi engkau ya Muhammad. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha membalasnya, assalamu alaikum wa la'nat alaik, celaka bagimu dan la'nat bagimu. Tetapi ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Dan Yahudi ya pada waktu itu dia tidak dibunuh, dan bukan berarti bertolak belakang dengan apa yang kita sebutkan para ulama sepakat orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Tetapi yang ingin kita bahas, ada maslahat dan mafsadah yang dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam. Ya kapan ini dilakukan dan kapan tidak dilakukan. Oleh karena itu demikian yang kita dapat fatwa dari para ulama kita. Dan bukanlah na'udzubillah ketika ada orang-orang yang begitu cepat terburu-buru dalam mengambil sebuah kesimpulan. Ya para ulama membela orang kafir, na'udzubillah akhi. Mereka itu jenggotnya sudah putih dalam membela sunnah Rasulullah. Sudah putih jenggotnya dalam membela tauhid, dalam membela manhaj salaf. Ya kita belum lahir, mereka sudah di antara kitab dengan kitab. Kita belum lahir, mereka antara hadis dengan hadis. Ya kita belum lahir, mereka dengan kelelahan dalam menuntut ilmu. Ya sementara kita baru tahu agama kemarin sore, ya kemudian kita berprasangka jelek kepada para ulama yang menganggap ulama membela orang kafir. Gimana ulama membela orang kafir? Ya sementara kita tahu kebaikan dan kemuliaan ulama tersebut dalam membela manhaj salaf dengan sebuah ucapan yang Anda fahami, kemudian Anda mengatakan bahwasanya ini dan itu. Tidak demikian. Ya seorang penuntut ilmu tidak tasarruf kepada ulamanya. Karena lahmul ulama masmumah, dagingnya para ulama itu racun. Tapi terkadang para ulama melihat sesuatu yang jauh. Jangan sampai kemudaratan yang terjadi jauh lebih besar. Ya di sana ada 6 juta muslimin. Ya ada wanita-wanita yang lemah. Ada anak-anak yang lemah. Ya sehingga mereka dikhawatirkan akan terjadi intimidasi. Lah kalau gitu ente lebih cinta orang Islam 6 juta dibandingkan Nabi. Itulah saya sebutkan tadi. Kita cinta kepada Nabi. Zatnya beliau kita tidak rela dan tidak ridho untuk dijatuhkan. Tetapi kita juga mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, ya beliau rindu dengan sahabat-sahabat beliau. Kemudian para sahabat berkata, "Bukankah kami sahabat engkau ya Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya sahabatku, tapi orang-orang yang mereka beriman kepadaku yang mereka belum pernah melihatku." Itu yang dirindu oleh Rasulullah, itu yang dicintai oleh Nabi. Mereka yang ingin kita harus menjaga seperti apa yang Rasulullah telah menjaga mereka dan mendoakan kepada mereka kebaikan. Bukankah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah dengan budak-budak yang kalian miliki." Kenapa? Budak itu makhluk yang lemah. Dia lemah. Ya, sehingga jangan sampai kelemahan mereka kalian membuat mudarat kepada mereka, sewenang-wenang kepada mereka. Nah, begitu juga saudara-saudara kita muslimin di negeri tersebut adalah orang-orang yang lemah, mereka minoritas, apalagi anak-anaknya, perempuan-perempuannya yang lemah. Terkadang mereka harus keluar dari rumah, terkadang mereka harus belanja dan lain sebagainya. Sehingga jangan sampai itu terjadi. Maka banyak ulama kita memberikan nasihat-nasihat dan terkadang ada bentuk nasihat yang disampaikan oleh ulama kita sadar lidari, akhirnya harus kita pahami. Ya, kemudian kita kan, loh kok bisa kayak gini? Gak bisa dong kayak gini. Ada fatwa-fatwa yang itu sifatnya adalah saddan lidari'ah. Faham antum saddan lidari'ah? Contohnya, Syekh Saleh Fauzan ditanya, "Ya Syekh, ya, bagaimana tentang fulan dan fulan dan fulan?" Kata Syekh, "Ilmu jarh wa ta'dil itu sudah terkubur di kubur. Sudah tidak ada lagi." Kenapa Syekh berbicara seperti ini? Karena memang bab ini dibuka panjang lebar, sehingga setiap siapa saja menjarah fulan, menjarah alam. Sehingga membuat kerusakan. Membuat apa? Kerusakan yang terjadi. Akhirnya kata Syekh, jarh wa ta'dil semuanya sudah dikubur. Untuk apa? Saddan lidari'ah. Apakah kita mengatakan, "Oh Syekh Saleh Fauzan kok kayak gitu?" Padahal telah terdukilkan dari ucapan Imam Ahmad, "Idza sakattu ana fa sakatta anta faman ya'riful haq." Kalau saya diam, kamu diam, siapa yang mengetahui kebenaran? Dinukilkan ijma oleh Al-Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidati Salaf Ashabul Hadith. Dari ijma'nya para salaf adalah menerangkan kebobrokan al-bid'ah wal ahwa. Ya, ya akhi, bukan Syekh Saleh Fauzan enggak ngerti akidah ini, beliau lebih ngerti. Beliau telah mempelajari sebelum kita lahir. Tetapi ada yang namanya fatwa saddan lidzari'ah, menutup pintu. Bukan berarti beliau tidak boleh membicarakan al-bid'ah, tapi beliau berbicara karena setiap orang berbicara, setiap orang mubtadi sana mubtadi di sini ditutup oleh beliau. Jadi ada fatwa-fatwa yang sifatnya bentuknya apa? Saddan lidzari'ah. Mereka berbicara dengan seperti ini, ada sesuatu khabar berita yang kita enggak tahu. Yang diketahui oleh para ulama. Ini harus paham. Ya, oleh para penuntut ilmu. Bagaimana uslub para ulama berfatwa. Tapi kalau kita mengatakan ulama, "Wah kok bisa kayak gini ya, kok membela orang kafir ya." Alhamdulillah. Ya akhi, kalau seandainya orang yang kita kenal berbicara, ya wajar. Tapi ini berbicara seorang alim. Yang sudah putih jenggotnya dalam membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Bukan asobiyah, bukan fanatik dan lain sebagainya. Ya, tetap kita memiliki keyakinan yang benar, kita ambil yang salah, tetap kita tolak. Tetapi ketika tanakus lil ulama, menjatuhkan kedudukan para ulama, ini bukan metode dari metodenya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Oleh karena itu Syekhul Islam membuat sebuah kitab Ruful Malam bin Aimatil Alam. Ya, memberikan uzur kepada ulama-ulama yang terkadang mereka terjatuh di dalam beberapa kesalahan dan dirinci apa bentuk kesalahannya. Diberikan uzur, "Oh mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begini." Wallahu a'lam. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir lagi. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Sudah ada satu pertanyaan, Ustaz. Alhamdulillah, saya sering mengikuti kajian rutin, tetapi terkadang berpikir ilmu yang saya dapat ketika kajian tidak merubah atau menambah keyakinan yang saya miliki dalam kehidupan sehari-hari. Mohon nasihatnya, Ustaz, apa yang salah dari saya ini? Masya Allah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan itu mungkin tidak hanya didapatkan oleh saudara saya yang bertanya, dan mungkin di antara kita juga demikian. Terkadang ilmu hanya sekedar untuk menambah pengetahuan, ya hanya menambah maklumat, hanya untuk menambah kitab dan lain sebagainya. Tapi hakikat daripada ilmu, sebagaimana disebutkan, ilmu adalah wasilah, adapun daripada ghayah ilmu tersebut adalah amalan. Ya, oleh karena itu, Sufyan bin Said Al-Thawri rahimahullah, ketika beliau diantar oleh ibunya untuk belajar menuntut ilmu agama. Kemudian ibunya berkata, "Wahai anakku, kalau seandainya engkau telah mendengar 10 ayat dari Al-Quran, engkau mendengar 10 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian engkau lihat dirimu, apakah itu menambah rasa takutmu kepada Allah ataukah tidak? Kalau seandainya itu menambah rasa takutmu kepada Allah, maka berbahagialah engkau ilmu kau memberikan manfaat untuk dirimu. Tapi kalau seandainya itu tidak menambah rasa takut untuk kepada Allah, tidak mengubah akhlakmu, tidak mengubah perangaimu, tidak mengubah cara engkau bermuamalah, maka ketahuilah ilmu itu bisa memberikan mudarat untuk dirimu. Ini merupakan wasiat yang sangat berharga, wasiat yang sangat bermanfaat untuk kita, wahai para penuntut ilmu. Ya, dan bagaimana caranya? Apakah kemudian kita meninggalkan ilmu? Tidak demikian. Kalau kita meninggalkan ilmu, kita akan terperosok ke dalam masalah yang lebih besar lagi. Kejahilan dan kebodohan. Karena tidak ada yang kebanyakan penghuni neraka, kecuali dikarenakan kebodohan dan kejahilan. Allah menyebutkan dalam ayatnya, لَقَدْ ضَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dari jin dan manusia. Mereka diberikan hati, tapi hati tersebut tidak mereka gunakan untuk mengenal Allah, mengenal syariat Allah. Ini penyakit juga satu. Nah, bagaimana caranya? Pertama, yang harus kita ketahui, ikhlaskan niat. Ikhlas ini merupakan kekuatan yang paling terbesar, ya, yang dimiliki oleh seorang hamba, yang dengannya dia akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati dari apa yang telah dia tuntut. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama salaf, ada orang-orang yang mereka tidak punya niat yang benar dalam menuntut ilmu, tetapi kemudian ilmu itulah yang mengubah dirinya. Oleh karena itu inilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita menanamkan keikhlasan semaksimal mungkin, sekuat mungkin, kemudian kita berdoa sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Allahumma a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu kepada ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul berdoa dengan doa ini. Dan kita sebagai umatnya beliau tentunya lebih bersemangat juga berdoa sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Kemudian kita berdoa sebagaimana doa Rasulullah ketika beliau ya salat sebelum salam, beliau mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa mengingatmu ya Allah. Bantulah aku untuk bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Bantulah aku ya Allah untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Ini doa-doa yang perlu untuk kita panjatkan kepada Allah agar ilmu yang Allah berikan kepada kita itu bisa memberikan manfaat untuk diri kita. Jadi kita tanamkan keikhlasan, kemudian kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita baca ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah, ancaman orang-orang yang mereka memiliki ilmu tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Apakah engkau mengajak manusia kepada kebaikan sementara engkau lupa pada dirimu sendiri? Dalam keadaan engkau membaca kitab pada kata Allah, afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal? Kita baca ayat-ayat yang seperti ini supaya semakin menambah rasa takut kita kepada Allah, jangan sampai ilmu yang kita miliki tidak bermanfaat untuk diri kita. Ya, dan yang keempat, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian para sahabatnya yang mereka mendatangi majelis Rasulullah seakan-akan surga dan neraka telah ada di hadapan mereka. Tetapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka bertemu dengan istri dan anak-anak mereka, lupa semua apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Kemudian mereka kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami munafik ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ruwaidan, iman itu perlu dipupuk, terus dipupuk. Dan jangan biarkan kalbu kita dalam keadaan kosong, karena ketika kalbu kita dalam keadaan kosong, maka disitulah kita akan merasakan kelemahan, dan disitulah akan masuk peluang-peluang syaitan untuk mengurangi keyakinan kita tersebut, dan juga mengurangi rasa cinta kita kepada Allah. Dan ketika kurang rasa cinta kepada Allah, akan terbukalah dari pintu-pintu dosa dan pintu-pintu maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, alhamdulillah pertemuan kita pertama kita dalam pembahasan kitab Situ Duror atau mukadimah dari kitab dari Kulnadzor sudah bisa selesai. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Selasa di pukul 17.30 waktu Jepang atau pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita tutup Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah, alhamdulillah. Syukur. Baiklah, lantas terfikir. Barakallahu fiik. Ini izin ya. Baik, Ustaz.